Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, masih tentang iman terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Bahwa Quran menjelaskan kepada kita, kitab-kitab sebelum Quran dirubah, diselewengkan, ditambah, dikurangi oleh penganut-penganutnya. Terjadi tambahan padanya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 79, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Maka celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dari dirinya, kemudian dia katakan ini dari Allah untuk mendapatkan harta duniawi. Maka celaka yang mereka tulis, celaka yang mereka lakukan. Menunjukkan mereka menambah-nambah. Kemudian mereka katakan ini ayat-ayat dari Allah. Padahal itu buatan para pendeta dan rahib-rahibnya. Terjadi padanya pengurangan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah 15, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlil kitab, telah datang rasul kami menjelaskan kepada kalian yang banyak kalian sembunyikan dari Alkitab. Disembunyikan, dihapus, dikurangi. Yang mereka anggap tidak menguntungkan mereka, berat bagi mereka, sulit, mereka kurangi, mereka hapus itu dari kitab. Maka Taurat, Injil masuk di dalamnya pengurangan. Juga Allah sebutkan dalam Al-An'am 91, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Banyak ayat-ayat itu yang kalian sembunyikan, ini dikurang-kurangi ayat-ayat kitab. Terjadi padanya tahrif, diselewengkan oleh mereka semau hawa nafsu mereka. Di dalam ayat An'am tadi 91, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira, dalam penafsirannya kalian jadikan kitab ini yang turun kepada Musa, kalian jadikan itu di kertas, lembaran-lembaran, sehingga dengan mudah kalian, Bani Israel, para ulamanya, merubah-rubah apa yang kalian maukan, termasuk menyembunyikan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang dari Arab, namanya Ahmad dan lain sebagainya. Dengan mudah itu kalian hapus, kalian rubah, kalian coreng, karena itu di kertas yang kalian simpan. di kalian, korotis. Dengan di situ mereka mudah untuk mengacak-ngacak Alkitab. Juga Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 75, afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu thumma yuharrifunahu. Kata As-Suddi, Taurat yang mereka tahrif, mereka selewengkan. Sehingga kata Ibnu Zaid, mereka selewengkan yang haram di Taurat, mereka ganti halal. Yang halal mereka haramkan, yang hak mereka katakan batil, batil mereka katakan hak. Disimpang siurkan semau para rahib dan pendetanya sesuai hajat dan kebutuhan hawa nafsu mereka yang menguntungkan dunia mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan berarti kitab sebelum Quran bisa dan terjadi memang padanya penyelewengan, diselewengkan oleh para pendetanya, dikurang-kurangi, disembunyikan, ditambah-tambah, sehingga rusak, ternodai kitab ini. Dan memang tidak dijanjikan oleh Allah untuk dijaga. Sementara Quran, Allah selamatkan dari semua itu. Dilindungi dan dijaga oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Hijr 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Kata At-Tabari, kami yang menjaga Quran sehingga tidak mungkin bisa ditambah. Tidak mungkin batil dimasukkan padanya. Tidak bisa. Tidak bisa pula dikurangi dari hukum-hukumnya, mau dicoret, mau dikurangi seperti Taurat, Injil, enggak bisa. Faraidnya, batasan-batasan hukumnya, had hududnya. Makanya Allah katakan di Fussilat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Gak ada padanya kebatilan pada Quran ini. Juga dalam Hud pertama, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Uhkimat, dijaga dan dikuatkan betul oleh Allah. Juga dalam Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggungan kami, kata Allah. Ini Allah yang berjanji untuk menjaganya dan memeliharanya. Maka ayat-ayat ini jelas menunjukkan Allah sendiri yang berjanji menjaga dan melindungi Quran, lafdhon maupun maknan. Baik lafad-lafadnya maupun makna isi kandungannya. Mulai dia turun sampai Allah kehendaki untuk diangkat di akhir zaman. Selamat dari berbagai tahrif. Tidak mungkin bisa diselewengkan, yang halal dirubah haram. Yang hak dikatakan batil, enggak mungkin. Dikurangi enggak mungkin, ditambah juga tidak akan mungkin. Demikian Allah jamin. Allah yang ajarkan kepada Rasulnya, kemudian itu dijelaskan oleh Rasul dalam sunnahnya. Allah siapkan para imam dan para ulama besar menghafal dan menjaga Quran ini, tiap generasi, tiap tahun dari masa ke masa, sehingga dibaca, dihafal oleh sigar maupun kibar, dengan berbagai perbedaan usia, dengan berbagai jarak yang berjauhan, dan masa yang juga berjauhan, akan sama. Sehingga kamu misalnya di sini, Asia Tenggara, Quran yang kamu baca akan sama dengan yang dihafal oleh Muslim yang di Afrika sana, ujung Afrika. Akan sama dengan yang dibaca, dihafal oleh seorang Muslimah yang di Kutub Selatan sana. Sama dengan yang dibaca oleh Muslim anak kecil di Cina, di Rusia, di Arab, dimanapun. Kamu salah satu huruf akan disalahkan oleh anak kecil sekalipun. Di Eropa, di sana. Hatta itu imam haram, misalnya. Salah akan disalahkan. Keliru, bukan begitu bacaannya. Dan tidak akan bisa dipungkiri. Dijaga oleh Allah. Dan itu semenjak dulu, bukan sekarang saja. Semenjak Quran diturunkan, demikian terjaga. Bacaannya, lafadznya, maupun maknanya, sehingga sampai hari ini pun murni, terjaga, segar, fresh, seakan baru turun hari ini. Ghaddan Thariyya. Sebagian ulama menyebutkan rahasia di balik ini. Kenapa kitab-kitab terdahulu tidak dijaga oleh Allah, sehingga memungkinkan untuk ditambah, dikurang, dirubah oleh ulama-ulama mereka, sementara Quran tidak. Tidak mungkin bisa diubah-ubah. Tidak mungkin bisa diselewengkan, ditambah dan dikurangi, dijaga oleh Allah. Diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dari Abul Hasan Al-Muntab, suatu ketika aku bersama Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq. Lalu beliau ditanya, kenapa pada Taurat, Injil, terjadi penyelewengan, padahal itu kitab suci, bisa dirubah-rubah oleh pendetanya, ditambah, dikurangi. Sementara dalam Quran kok gak mungkin? Kok bisanya Quran dijaga sedemikian rupa oleh Allah, sementara kitab-kitab yang sebelumnya tidak demikian? Kata Qadhi Abu Ishaq, hal itu karena Allah katakan terkait Taurat, bimastuhfidhu min kitabillah, dalam Al-Ma'idah 44. Artinya penjagaan Taurat di zaman itu Allah pasrahkan, Allah perintahkan kepada para rahib-rahib Yahudi. Hakhomat. Hakhomat itu julukan para alim ulama'nya mereka. Bimastuhfidhu, mereka diperintah untuk menjaga. Jaga oleh kalian Taurat ini. Jangan sampai terjadi perubahan padanya. Jangan sampai ditambah, dikurangi. Allah memerintah mereka menjaga. Tapi mereka tidak menjaga amanat itu. Tidak mereka tunaikan dengan baik. Mereka khianat. Sementara Quran gak ada perintah demikian. Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami Allah yang turunkan Quran ini. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami sendiri yang menjaganya. Kalau itu manusia yang suruh jaga. Namanya manusia punya tumu', punya ambisi, punya syahwat, punya hawa nafsu. Kecenderungan dunia. Sementara ini tidak, Rabbul Alamin sendiri yang menjaganya pada Quran. Al-Muhim, itu yang Allah sebutkan terkait Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran kita wajib imani di mana Quran ini Allah turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulnya. Iman terhadapnya merupakan rukun besar, penting dalam rukun-rukun iman. Quran, kitab nasikh, yang menghapus syariat dan kitab-kitab terdahulu. Muta'abbad bitilawatih, yang kita dianggap ibadah, dinilai ibadah ketika membacanya. Tadabbur terhadapnya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan itu kepada jin dan manusia semua. Quran. Makanya ada beberapa keistimewaan yang dimiliki Quran dan tidak ada itu pada kitab-kitab yang sebelumnya. Satu, wajib diimani keumuman dakwah Quran, dakwah Rasulullah SAW, bahwa syariat Quran ini universal kepada seluruh manusia Arab dan Ajam, bahkan seluruh jin dan manusia tanpa terkecuali. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali harus beriman kepadanya. Beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah ajarkan dalam Quran dan melalui lisan Rasulnya. Ayat-ayat tentang ini antara lain dalam Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barokah Allah yang menurunkan Furqan, Quran ini, agar menjadi pengingat bagi alamin. Alamin seluruh alam semesta, jin, manusia, Arab maupun Ajam, semuanya. Juga dalam Al-An'am, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan Quran kepadaku untuk aku sampaikan kepada kalian, wa man balagh, dan yang sampai kepadanya Quran ini, wa man balaghahu hadzal Quran, siapapun, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Risalah ini mencakup dan mengenai semuanya. Terkait bangsa jin, Allah sebutkan dalam Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah dengar Quran yang begitu penuh keajaiban. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Quran ini membimbing kepada jalan yang lurus dan kami pun mengimaninya. Maka ini semua menunjukkan Quran kepada semua wajib diimani. Yang kedua, keistimewaan Quran pula wajib diimani, diyakini bahwa dia menghapus, menasakh seluruh kitab-kitab terdahulu. Maka tidak boleh ahlul kitab maupun non-ahlul kitab untuk beribadah kepada Allah setelah turunnya Quran ini. Tidak boleh mereka beragama, mengamalkan syariat kecuali dengan yang datang dari Quran. Harus itu yang mereka terima. Tidak boleh ada yang mereka halalkan kecuali yang dihalalkan Quran. Tidak boleh ada yang mereka haramkan kecuali yang diharamkan Quran. Ibadah, agama. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima. Setelah Quran turun. Makanya Rasulullah katakan di Musnad Ahmad, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya demi Allah, seandainya Nabi Musa hidup di zaman ini, zaman Rasul hidup, seandainya Musa hidup padahal turun padanya Taurat, tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti aku, harus beragama kepada Allah, beribadah dengan caraku, dengan ajaranku, beriman dengan Quran, karena Quran sudah turun saat itu. Enggak boleh Musa kemudian mendakwakan Taurat misalnya, beribadah, beragama dengan ajaran Taurat, enggak boleh. Seandainya pun beliau hidup di zaman Rasulullah SAW. Menunjukkan kewajiban setiap hamba saat itu adalah menerima, mengimani, dan mengamalkan Quran. Yang ketiga, keistimewaan Quran mudahnya, mudah syariatnya, ringan, gampang. Allah jadikan demikian, beda dengan syariat-syariat yang sebelumnya membelenggu dan menyulitkan umatnya sebelum Quran. Makanya Allah sebutkan dalam Al-A'raf 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi ini ada itu tersebutkan dalam Taurat, Injil, memerintah mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, nabi ini menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u anhum israhum, meringankan beban yang selama ini mereka harus pikul, berat. Wal aghlal allati kanat alaihim, belenggu yang selama ini harus mereka jalani. Dan banyak contohnya. Pada syariat terdahulu, ghanimah misalnya haram, enggak boleh. Kalau nabi itu perang atau siapa dari mereka, Yahud atau Nasoro, perang dan menang, dan dia dapati harta yang begitu banyak, ghanimah, dikumpulkan entah itu emas, uang, pakaian, dan lain sebagainya, haram untuk mereka ambil. Enggak boleh. Apa syariatnya? Dan memang itu syariat mereka. Harus dibakar sampai hangus. Padahal harta benda bermanfaat. Ya, begitulah syariat mereka, berat. Dihalalkan dalam syariat ini. Boleh dibagi oleh panglima perangnya atau amirnya kepada pasukannya, kepada muslimin. Dihalalkan harta rampasan perang. Di syariat mereka, kalau seorang wanita sedang datang bulan, haid, haram tinggal serumah bersama suami dan anak-anaknya. Harus keluar, enggak boleh. Harus menjauh, biasanya mereka tinggal di goa-goa atau dibuatkan gubuk-gubukan begitu. Walhasil dianggap kotor, najis, nggak boleh tinggal serumah. Nah, disiapkan di situ tempat tinggalnya dia sendiri sekian hari, selama menjalani masa haidnya 7 hari atau kurang atau lebih. Wa subhanallah, kemarin ketika kita rehlah ke salah satu kepulauan Ambon, daerah Seram Masohi, itu ada kampung mu'alaf di sana, orang-orang gunung, yang bahkan mereka gak beragama, bukan juga Nasrani, orang gak punya agama, mereka turun, alhamdulillah masuk Islam. Asyahid, salah satu yang mereka ceritakan dalam ajaran kami, dan kami baru tahu ini dari Islam, mulianya Islam. Dalam ajaran kami, kalau salah satu istri kami sedang datang bulan, haram, gak boleh serumah. Persis. Jadi ya kami harus keluarkan istrinya, ibunya. Harus keluar rumah, gak boleh. Dan itu ajaran leluhur. Disuruh tinggal di goa atau gubuk begitu, walhasil gak boleh kumpul dengan keluarganya selama dia menjalani masa datang bulannya. Masih ada. Mereka sendiri yang cerita. Dan itu wathania, masih animisme, masih dinamisme. Asyahid, banyaknya kemudahan yang Allah berikan dalam syariat Quran ini. Yahud tidak mengenal batasan dalam talak, sehingga semaunya, kapanpun dia mau mentalak istrinya 10 kali, 20 kali, tetap istrinya, istrinya. Nasoro sebaliknya, sekali dia menikah, udah gak boleh ada perceraian. Sekali dia cerai, lepas sudah dari suaminya. Tidak demikian dalam syariat. Ada batasannya. Talak ada, tapi ada batasannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ada iddahnya. Rinciannya ma'ruf. Tidak hanya itu, dalam ajaran mereka gak ada perceraian itu dari pihak perempuan. Yang pegang kendali laki. Dia mau semena-mena seperti apapun semaunya. Islam tidak memberi jalan kepada perempuan. Khulu' dikasih. Seandainya si istri merasa terzalimi, tidak mendapat haknya sebagaimana mestinya, karena lakinya ini dan itu, dia punya hak untuk menuntut pisah. Namanya rumah tangga. Walhasil Allah kasih jalan. Tidak hanya kepada lelaki bisa melepas istrinya, istri pun berhak menuntut lepas dari suaminya, karena satu dan lain sebab yang syar'i. Mulia, mudah, jika memang itu menuntut dan dibutuhkan. Al-Muhim, banyak catatan mudahnya syariat yang Allah berikan di dalam Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang keempat, bahwa Quran banyak mengandung mukjizat padanya. Dia sendiri mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulnya SAW. Di Bukhari Muslim, Rasul sebutkan, ma minal anbiya illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar. Setiap nabi Allah berikan kepadanya mukjizat-mukjizat yang enggak biasanya orang beriman kepadanya. Ini perkara-perkara besar, khawarij. Ma'ruf apa yang Allah kasihkan. Bagaimana Isa berbicara saat bayi, bagaimana Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan Allah bisa menghidupkan yang mati dan lain sebagainya. Wa innama kana alladhi utithu wahyan awhahu Allahu ilai. Tapi yang Allah berikan kepadaku, Rasul katakan, wahyu, Quran ini. Dan itu terus sampai yaumul qiyamah. Mukjizatnya Quran. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumul qiyamah. Dengan itu aku berharap orang nabi yang terbanyak pengikutnya di yaumul qiyamah kelak. Karena mukjizatnya khalidah, kekal, mukjizat Quran. Mukjizat nabi sebelum itu terbatas di zamannya. Nabinya meninggal ya sudah, mukjizatnya pun hilang, selesai. Enggak ada lagi. Tidak demikian dengan Rasul SAW. Quran ini walaupun Rasulnya wafat, tetap mukjizatnya berlangsung sampai Allah kehendaki. Ini juga keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada Quranul Karim. Yang kelima, bahwa Allah menjelaskan dalam Quran segala yang dibutuhkan manusia dalam urusan agamanya, dunianya, kehidupannya, dan akhiratnya. Firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai. Enggak ada yang kami sia-siakan dalam Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin, dalam An-Nahl. Kami turunkan kepadamu Quran ini penjelas segala sesuatu, hidayah bagi segala sesuatu, rahmat, busyra bagi muslimin. Kata Ibn Mas'ud, unzila fi hadzal Quran kullu ilm. Telah diturunkan dalam Quran ini segala macam ilmu. Wa kullu syai' qad buyyina lana fil Quran. Sehingga segalanya dalam masalah apapun ada penjelasannya dalam Quran. Baik itu secara global atau terperinci, baik itu isyarat atau memang tersebutkan demikian, pasti ada dalam Quran. Enggak akan ada yang tersia-siakan di dalamnya. Sampai ada yang tanya, masalah teknologi misalnya, masalah bangunan, masalah ini, masalah itu, ada. Allah isyaratkan. Fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian enggak tahu. Ada dalam Quran. Masalah bengkel, masalah ya tanya ahlinya. Mereka di bidangnya situ, dia spesialisnya, ya tanyakan. Isyarat ada dalam Quran. Enggak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kalau itu urusan dunia, terlebih-lebih lagi urusan akhirat mereka. Untuk keselamatan akhirat mereka, kebahagiaan hidup mereka, untuk mereka hidup tentram, sejahtera, bahagia, selamat dari neraka, untuk masuk surga, semuanya dalam Quran. Yang keenam, Allah mudahkan Quran untuk dibaca, ditadabbur, dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan kami telah mudahkan Quran ini untuk dihafal, dibaca. Maukah adakah orang yang mau mengingatnya? Yakni dimudahkan, kata Mujahid, bacaannya di lisan. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau tidak diringankan, Jika tidak dimudahkan oleh Allah, enggak akan ada manusia bisa membaca karena ini kalamullah. Perkataan Allah, Rabbul Alamin, yang maha besar, maha agung, maha tinggi. Siapa yang bisa mengucapkan ucapannya? Tapi dimudahkan sedemikian rupa oleh Allah. Hatta anak kecil pun dengan ringannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, qul huwallahu ahad, wal asri innal insan. Dengan entengnya. Dimudahkan. Menghafalnya gampang. Tidak demikian pada kitab-kitab yang terdahulu. Itu beberapa keistimewaan yang ada dalam Quran, selain tentunya penutup kitab-kitab suci yang sebelumnya sebagai hidayah, hudal linnas, wabayyinat, penjelas, furqan bagi mereka. Selain tentunya Quran pula telah menceritakan kabar dan berita umat-umat terdahulu. Semua kisah telah Allah sebutkan untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat yang sekarang. Apa yang terjadi pada kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, apa yang terjadi pada kaum Nuh, Fir'aun, Haman, Ashabul Aika, kaum Tubba' dan semuanya. Kenapa mereka diazab? Kenapa mereka dibinasakan Allah? Apa sebabnya? Diceritakan semua itu dalam Quran untuk menjadi ibrah agar tidak menimpa umat ini apa yang telah menimpa mereka. Makanya disebutkan Quran, padanya berita umat terdahulu sebelum kalian, berita kejadian yang akan terjadi setelah kalian, bagaimana dikubur, bagaimana barzakh, bagaimana akhirat, surga, neraka, dan rinciannya. Semua ada dalam Quran. Itu beberapa keistimewaan yang hanya Allah berikan dalam Quran. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.